Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una wajidna ilman wa na'udhu bika min akhwali ahlin nar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini, di hari yang ke-8 ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ibadah. Kita masih istiqomah melakukan ibadah dan istiqomah menuntut ilmu. Di sore hari ini kita masih bersama menyimak kajian kisah-kisah dalam Al-Quran. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama, para du'at, orang-orang soleh, dan siapa saja yang meniti jalan dan sunnah beliau hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, di sore hari ini insyaAllah kita akan membahas sebagaimana sudah kita jadwalkan, yaitu kisah Al-Masih Ad-Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Sama-sama Al-Masih, Al-Masih Ad-Dajjal. Itu kenapa Al-Masih? Karena matanya mamsuh. Mamsuh itu matanya yang satunya buta. Kalau Nabi Isa Al-Masih disebut dengan Al-Masih atau Al-Masih Isa bin Maryam, itu karena mengusap orang yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya sama-sama Al-Masih, tapi satu Masihnya Masih Dajjal, yang satu Masih Al-Masih Isa bin Maryam. Kisah ini sebenarnya tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an, dan di Qur'an tidak disebutkan kisah Dajjal, tapi Nabi Isa alaihi salam itu disebutkan di beberapa ayat bahwa beliau akan beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan turun lagi ke muka bumi. Jadi ayat yang mengisyaratkan Nabi Isa AS turun itu adalah ayat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf 61. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarun wa la tamtarunna biha. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati, atau yang ada membaca dengan la'alamun. La'alamun lis-sa'ati fala tamtarunna biha. Ini ayat ini menjadi isyarat tentang turunnya Nabi Isa AS, atau nuzuluhu wa maji'uhu, turunnya dan kedatangan Nabi Isa itu. Maka jangan engkau ragukan hal itu. Jangan engkau perdebatkan, jangan engkau ragukan hal itu. Ini Az-Zukhruf 61. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, dalam surat An-Nisa 158, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Jadi Nabi Isa alaihi salam itu diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah Maha perkasa, Allah Maha bijaksana. An-Nisa 158. Kemudian setelah itu Allah berfirman di 159, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Ya, dari kalangan ahlu kitab itu beriman kepada Nabi Isa alaihi salam sebelum kematian beliau. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan nanti pada hari kiamat itu beliau akan menjadi saksi bagi mereka. Ya. Nah, ini menunjukkan bahasanya beliau itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan muncul lagi, turun lagi di akhir zaman yang nantinya akan membunuh Dajjal. Dan beliau turun ke muka bumi ini juga salah satunya adalah untuk membunuh Dajjal. Maka secara tidak langsung ya Dajjal sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis ya, itu Nabi Isa yang membunuhnya. Jadi meskipun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi Nabi Isa alaihi salam disebutkan turun, dan turunnya beliau itu untuk membunuh Dajjal. Ya, maka di sini kita masukkan dalam kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Ya, meskipun tidak disebutkan kisah itu secara panjang lebar dalam Al-Qur'an, tapi dalam hadis disebutkan secara panjang. Fi yaumin minal ayyam, pada suatu hari ada seorang sahabat yang mulia, yaitu yang bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, itu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada beliau bahwa dia melakukan suatu perjalanan yang panjang. Dia menaiki kapal ya bersama 30 sahabat yang lain, 30 temannya. Ketika di perjalanan itu ya di tengah laut, di tengah lautan, dia terombang-ambing dengan ombak satu bulan penuh di laut itu sampai hampir-hampir tenggelam. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk selamat dan sampai di suatu pulau yang ada di tengah-tengah laut itu. Ketika mereka itu singgah di pulau itu, mereka mendapati ada seekor binatang melata. Binatang yang rambutnya itu sangat tebal, menutupi seluruh tubuhnya, tidak bisa dibedakan mana depannya dan mana belakangnya, mana wajahnya, mana belakangnya. Ya, mereka bertanya kepada hewan itu, "Man anta?" Siapa kamu? Tahu-tahu hewan itu bisa bicara, "Ana al-jassasah." Aku adalah jassasah. Ini cerita ya, diriwayatkan dalam hadis juga ya. Tsumma qalat lahum, kemudian hewan itu berkata kepadanya, kepada mereka, "Mari kita masuk ke dalam istana ini." Masih di pulau itu diajak masuk. Di sana ada seorang yang sedang menunggu kalian. Ini sangat merindukan kalian untuk melihat kalian. Maka Tamim, seorang sahabat tadi yang dalam perjalanan tadi, berkata, "Maka kami pun ikut masuk bersama hewan tadi dan kita melihat seorang yang sangat besar dan kita tidak pernah melihat orang yang sebesar itu." Tidak pernah melihat orang sebesar itu. Waraainahu marbutan mawthuqan atau marbutan muthaqan muwathaqan bil hadid. Diikat, ditali dengan besi. Maka bertanya, "Man anta?" "Ana al-Masih ad-Dajjal." Aku adalah Masih ad-Dajjal. Kemudian Dajjal bertanya kepada mereka banyak hal tentang kondisi bangsa Arab, tentang Nabi Muhammad dan banyak hal, dan dijawab, "Ya, itu nanti akan begini dan begini. Kalau sudah seperti ini aku akan keluar." Itu ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Dajjal kepada tadi Time Dari dan sahabat-sahabatnya. Kemudian berkata kepada mereka, "Inni qad ausyaktu 'alal khuruj." Ya, hampir-hampir aku ini sudah mau keluar dari penjara ini. Jadi diikat belenggu itu sudah hampir keluar. "Alladhi ana fihi wa inni idza kharajtu fa inni asiru fil ard." Jadi kalau aku nanti sudah keluar, aku akan berkelana di muka bumi dan tidak meninggalkan satu kampung pun kecuali nazaltu fiha, kecuali aku akan memasukinya, singgah di tempat itu kecuali Mekah dan Madinah. Keduanya diharamkan untukku. Ketika aku ingin masuk, aku mendapati para malaikat itu menghadangku dengan pedang dan menghadangku untuk tidak bisa masuk ke dalamnya. Kejadian ini dikabarkan oleh Tamim ad-Dari sepulang dari perjalanan itu, beliau kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan kepada Rasulullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam ukhbirukum bi khabaril Masih ad-Dajjal wa qultu lakum mithla ma qala li Tamim ad-Dari." Bukankah aku telah mengabarkan kepada kalian suatu kabar, yaitu kabar tentang Al-Masih al-Jadda, Masih ad-Dajjal, dan aku beritakan kepada kalian seperti, sama seperti yang diceritakan oleh Tamim ad-Dari, yang sebelumnya hanya diceritakan oleh Nabi, namun kejadian yang sebenarnya dialami oleh Tamim ad-Dari. Faqala sahabah, "Bala ya Rasulullah." "Iya, benar wahai Rasulullah." "Tentu benar ya Rasulullah." Kemudian fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar ini. Fitnah yang paling besar di muka bumi. "Laqad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadzirul ummah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh umatnya selalu waspada, mewanti-wanti umatnya dengan sangat untuk selalu waspada dari fitnah Dajjal. "Wahatta la yansahu ahadun," sampai supaya tidak ada satu orang pun yang lalai darinya. Nabi SAW mewasiatkan kepada para sahabat dan kepada umat secara umum untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir setiap sholat dari fitnah Dajjal. "Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal." Itu doa yang kita baca di setelah tahiyat di akhir. Mazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadzir min ad-dajjal hatta qala yawman lis-sahabah. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mewanti-wanti kepada para sahabat tentang Dajjal, selalu waspada kedatangan Dajjal, sampai di suatu hari beliau berkata kepada para sahabat, "Innahu lam yakun fitnatun fil ardi mundu zara Allahu ta'ala Adam alaihi salam a'zam min fitnatid Dajjal." Ya, jadi tidak ada fitnah di muka bumi ini semenjak Allah Subhanahu wa taala itu tuh turunkan Nabi Adam alaihissalam, itu yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Itu tidak ada. Inna Allah azza wa jalla lam yab'ats nabiyyan. Allah tidak pernah mengutus seorang nabi, melainkan semuanya itu memperingatkan umatnya tentang kedatangan Dajjal. Dan akulah nabi yang paling terakhir, dan antu kalian adalah nabi, umat yang paling terakhir, dan dia akan keluar itu di masa kalian. Ialah muhalat, itu pasti akan keluar di masa kalian. Ini tidak mustahil. Jadi akan datang. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengabarkan annahu idza kharaja, kalau sedang Allah saat dia keluar Dajjal itu pada zaman Nabi, kalau misalnya Dajjal itu keluar pada masa Nabi Muhammad SAW, maka Nabi lah yang akan melindungi kaumnya. Nih, melindungi setiap muslim. Adapun kalau keluarnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka setiap muslim ini harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk membela diri dari Dajjal. Tapi nyatanya Rasulullah sudah wafat dan Dajjal belum keluar. Berarti kita harus membela diri kita sendiri dari, melindungi diri sendiri dari Dajjal. Kemudian mengabarkan kepada umatnya bahwa Dajjal akan keluar di negara Syam dan negara Irak, antara negara Syam dan Irak, antara Syam dan Irak. Nabi SAW mengabarkan bahwa Dajjal itu ketika muncul akan mengatakan ana nabiyullah, aku adalah nabi utusan Allah. Thumma ba'da bifatra, setelah itu beberapa saat setelah itu dia akan mengatakan anallah, awalnya mengatakan aku adalah nabi, setelah itu aku adalah Allah. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan nih, jadi dengan tadi ditambahkan lagi beliau bersabda wa innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, padahal kalian itu tidak akan melihat Rabb kalian. Jadi kan Dajjal mengaku sebagai nabi, dan kalian tidak akan melihat Rabb kalian hatta tamutu, sampai kalian meninggal. Dan Dajjal itu a'war, a'war ini matanya buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan Allah Subhanahu wa taala tidak buta. Wa innahu maktubun baina 'alaihi, Dajjal itu tertulis di antara kedua matanya, di tengah-tengah antara kedua matanya ada tulisan kafir atau kafar, ada tulis kafar, kafir. Yaqra'uhu kullu mu'min, akan orang mukmin akan bisa membacanya itu. Wa inna min fitnatihi anna ma'ahu jannah wa nar, di antara bentuk ujian yang diberikan oleh Dajjal nanti adalah dia akan mempunyai surga dan neraka. Nerakanya Dajjal adalah surga dan surganya adalah neraka. Siapa yang diuji dengan nerakanya, maka hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa liqra' fawadihal kahfi, dan hendaknya dia membaca permulaan surat Al-Kahfi. Fatakunu 'alaihi bardan, maka api itu akan menjadi dingin. Wa salaman, menjadi keselamatan, keselamatan baginya. Kama kanat nar ala Ibrahim, sebagaimana api yang dulu itu menjadi dingin yang bakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian fitnah yang lain adalah ayyakulul a'rabi, ayyakulul a'rabi, dia berkata kepada al-a'rabi. Maka dia berkata kepada orang Badui, ara'aita an ab'atha laka abaka wa ummaka tashhadu, bagaimana kalau misalnya aku hidupkan, bangkitkan lagi bapak dan ibumu, apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Rabb kamu? Dia mengatakan iya. Ya, maka ada dua setan yang menjelma menjadi bapak dan ibunya. Ya, kemudian dikatakan, aku katakan ya bunayya ittabi'hu. Dia keduanya mengatakan kepada anaknya, ada itu karena setan tadi kan menjelma menjadi bapak dan ibunya. Berkata kepada anaknya ittabi'hu fa innahu rabbuk. Nih, ikutilah, ikutilah Dajjal itu karena dia adalah Tuhanmu. Itu setan mengatakan gitu. Kemudian fitnah yang lain adalah ayyusallat ala nafsin wahidatin fayaqtula. Dia apa namanya nanti akan membunuh salah seorang. Ya, kemudian dia potong, dia gergaji sampai menjadi dua. Kemudian dia berkata, "Ungduru ila abdi." Lihatlah ini hambaku ini. Aku akan bangkitkan dia. Allah bangkitkan akhirnya orang itu. Kemudian yazumu annalahu rabban ghairi, dia mengira ada rob selainku. Maka Allah Subhanahu wa taala bangkitkan orang tadi yang dibunuh tadi. Fa yaqulu lahul khabith, kemudian Dajjal itu menanyai orang yang tadi dibangkitkan tadi, man rabbuka, siapa robmu? Dia mengatakan rabbi Allah, rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa anta aduwullah, engkau adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Anta Dajjal, engkau itu dajjal. Wallahi ma kuntu ba'd asyaddu basiratin bika minal yaum. Jadi orang itu membuktikan bahwa bukti yang paling besar bahwa dia adalah dajjal ya hari itu dia dibunuh, dihidupkan lagi. Nah, itu menjadi bukti bagi dia. Ya, jadi diperlihatkan langsung bagi dirinya bahwa dia adalah dajjal, dan orang itu nanti disebutkan di belakang. Wa inna min fitnati, dan fitnah yang lain adalah dia memerintahkan kepada langit untuk hujan, maka langit hujan, bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, maka akan tumbuh. Fitnah yang lain itu dia melewati suatu kampung, ya fayusaddiquhu, mereka akan meyakini dajjal. Kemudian memerintahkan kepada langit untuk hujan, maka turun hujan. Memerintahkan bumi untuk tumbuhan, maka akan tumbuh, sampai-sampai hewan-hewan mereka itu bisa menjadi lebih gemuk. Maka nat anna wa annahu la yabqa syai'un minal ardi illa wata'ahu, tidak tersisa satu pun di muka bumi melainkan tanah dia tapaki itu. Wa dhahara alaihi, dan dia ada di sana, dia tampak di sana, yaitu ada di sana. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Ya, karena Makkah dan Madinah itu ketika dia masuk ke sana, dia akan dihadang oleh malaikat dengan pedang. Fatarjuful Madinah bi ahliya thalazan, maka Madinah itu akan kuncang tiga kali kuncangan. Falyabqa munafiqun wala munafiqatun illa kharaja ilaihi, orang munafik dan munafiqah yang laki-laki atau perempuan akan keluar darinya, sehingga fayanfil khabath, di kota Mekah dan Madinah itu tidak ada lagi orang-orang yang buruk. Seperti apa? Seperti besi yang dibakar itu karat-karatnya akan hilang. Maka disebut dengan yaumul khalas. Jadi Mekah dan Madinah itu menjadi bersih dari orang-orang munafik. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, kisah yang panjang tadi. Kemudian dari mana dajjal itu muncul? Munculannya di mana kemunculannya? Yakhrujud dajjal min jihadil masyriq. Dajjal itu keluar dari arah timur, dari Khorasan. Disebutkan dari antara negeri Syam dan antara negeri Irak. Min Yahudiyah Asfahan. Dari Yahudi Asfahan. Di Asfahan. Yahudi Asfahan. Ini nanti di sekitar Iran, di sana dia ada orang-orang Yahudi yang menanti kedatangan Dajjal. Tuma yasiru fil ard, kemudian dia berkelana di muka bumi dan tidak meninggalkan satu negeri pun kecuali dia telah memasukinya, kecuali tadi Makkah dan Madinah, tidak bisa masuk karena dijaga malaikat. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengabarkan kepada kami, beliau bersabda, "Ad-dajjalu yakhruju min ardin bil masyriq." Dajjal itu keluar dari suatu negeri di timur, yuqalu laha Khurasan, yang disebut dengan Khurasan. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, Anas radhiyallahu anhu juga berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju ad-dajjal min yahudiyati Asfahan. Dajjal akan keluar dari kalangan orang-orang Yahudi Asfahan. Wa ma'ahu 70 alfan minal yahud. Ya, dia akan keluar itu pengikutnya itu adalah 70.000 dari orang-orang Yahudi. Berarti jumlah Yahudi saat itu sangat banyak. Sangat banyak. 70.000 orang Yahudi itu ada di belakang Dajjal di Asfahan. Saat ini mungkin sudah dipersiapkan di sana orang-orang Yahudi itu menanti kedatangan Dajjal. Kemudian a'zamun nasi syahadatan 'inda rabbil alamin. Ini orang yang kesaksiannya itu paling besar. Nih, di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah Dajjal. Siapa itu? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini mengabarkan kepada para sahabat ketika itu tentang orang yang kesaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu paling besar. Adalah seorang pemuda yang mendengar bahwa Dajjal sudah keluar, dia akan keluar menemui apa namanya penjaga-penjaga Dajjal itu. Ada pengawal-pengawalnya ditemui, dia berkata, pengawal berkata kepada anak muda tadi, ila aina anta dhahib, kamu mau kemana? Fayaqulu ila Dajjal, aku ingin bertemu dengan Dajjal. Maka mereka mengambil anak muda itu dan dihadapkan kepada Dajjal. Fa idza ra'ahu hadha syab saraha minan nas, tiba-tiba pemuda tadi langsung berteriak di hadapan manusia, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, hadza huwa Dajjal, ini adalah Dajjal yang telah dulu diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Dajjal memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya untuk membunuhnya, untuk memukulnya. Kemudian ditanya, saat ditukul itu ditanya, amma tu'minu bi, apa kamu beriman kepadaku? Anak muda tadi menjawab, antal masyihul kadzab, engkau adalah al-masyih pendusta. Maka Dajjal memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya untuk membelahnya. Jadi anak muda tadi menjadi dua, dibelah menjadi dua. Dan kemudian Dajjal itu berjalan di antara kedua tadi, ya, berkata kepada yang anak muda tadi, ya, dibunuh, setelah dibunuh, kum, bangkit, hidup. Maka dia hidup lagi, sehat, dalam keadaan sehat. Dajjal bertanya kepada anak muda tadi, atu'minu bi, apa kamu beriman kepadaku? Ya, anak muda tadi menjawab, wallahi, demi Allah, mazdadtu fika illa basirah. Hanya bertambah basirah. Jadi semakin yakin bahwa itu adalah Dajjal. Antal masyihul kadzab, engkaulah al-masih pendusta itu. Dengan kejadian itu justru ya, dia semakin yakin bahwa dia itu adalah Dajjal. Jadi anak muda tadi semakin yakin bahwa dia itu adalah Dajjal. Thumma yasruhu syab wa yakul, anak muda tadi terus teriak dan berkata, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, la takhafu, janganlah kalian takut, fa innahu la yuf'alu dhalika ba'di, karena tidak ada lagi yang diperbuat seperti ini tadi setelahku. Ini, tidak ada manusia yang akan diperlakukan seperti aku ini seperti setelah kejadian ini. Maka dia memperingatkan kepada manusia, la takhafu, jangan takut. Karena anak muda tadi sudah mengetahui kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan dan keyakinan yang kuat. Nih. Fa ya'khudhu Dajjal. Maka Dajjal mengambil anak muda tadi liyadhbahu, untuk disembelih. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan lehernya itu anak muda tadi tanqalibu ila nuhasin, menjadi tembaga, sampai-sampai Dajjal tidak bisa menyembelihnya karena lehernya itu berubah menjadi tembaga. Fa ya'khudhu fayakhudhu biyadaihi wa rijlaihi, maka dia memegang tangan dan kakinya, wayaqdhifu, dan dia melemparnya, wayadhunnu nas anna dajjal alqa hadha syabina, tapi orang-orang mengira bahwa Dajjal melempar anak muda tadi ke dalam neraka, padahal sebenarnya anak tadi dilemparkan ke dalam surga, karena tadi disebutkan bahwa surganya Dajjal itu neraka dan nerakanya Dajjal adalah surga. Kemudian Nabi SAW bersabda, fahadha a'zumun nasi syahadatan inda rabbil alamin, inilah manusia, anak muda ini tadi, manusia yang kesaksiannya itu paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, Dajjal itu akan tinggal di muka bumi itu berapa saat, berapa lama? Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masa atau lamanya tinggalnya Dajjal di muka bumi, beliau mengabarkan kepada mereka bahwa Dajjal itu akan tinggal di muka bumi 40 hari. Yaum kasanah, satu hari itu seperti satu tahun. Jadi satu harinya Dajjal itu seperti satu tahun. Yaum kasyahr, satu hari seperti satu bulan. Yaum kajum'ah, satu hari seperti satu pekan. Wasairu ayyamihi ka ayyamihim, kemudian hari-hari yang lainnya itu seperti hari-hari pada umumnya manusia itu, seperti hari mereka. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, satu hari seperti satu pekan, dan satu hari, dan hari-hari yang lainnya itu seperti hari mereka. Itu lamanya ditinggal di muka bumi. Fasa'aluhu an sur'atihi, kemudian mereka bertanya kepada beliau tentang kecepatannya. Kok di seperti itu, di hari yang pendek itu kok bisa keliling seluruh negeri? Ditanya tentang kecepatannya berpindah-pindah itu. Nih, dari satu kota ke kota yang lain. Fa akhbaru, beliau mengabarkan, annahu fi sur'atir rih, kecepatannya seperti kecepatan angin, hembusan angin itu ya. Setelah itu Nabi Isa alaihi salam turun. Nah, setelah Dajjal tadi berkuasa tadi di muka bumi ini, kecuali Makkah dan Madinah dan orang-orang yang beriman yang tidak terkena dengan fitnahnya, Nabi Isa alaihi salam turun. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Dajjal, setelah membuat kerusakan di muka bumi, Allah izinkan Nabi Isa alaihi salam turun ke muka bumi. Fa inda dzalika yanzilu Isa alaihi salam, ketika itu Nabi Isa alaihi salam turun ke muka bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa yanzilu 'indal mararah al-baydha, beliau turun di menara putih. Al-manarah al-baydha itu di syarqi Dimasq asy-Syam, itu di timur kota Damaskus. Timur kota Damaskus ini ada di Damaskus itu ada di negeri Syam, di Suriah sekarang. Maka negeri Suriah Palestina itu negeri akhir zaman. Di sana akan di sekitar di sana di Aswan, nanti di Khorasan akan keluar Dajjal, dan Nabi Isa alaihi salam akan turun di Syam, yaitu tepatnya di Manarah Baydha di timur Damaskus. Di atau Damaskus bagian timur, di timur. Wadhi'an kafayhi 'ala ajnihati malaikaini, tangan kedua telapak tangannya itu ada di kedua sayap malaikat, di sayap dua malaikat. Idza ta'ta'a ra'sahu qatara, jadi kalau beliau itu mengangguk-anggukkan kepala itu maka akan qatara, itu apa akan seperti bulih-bulih keringat itu akan jatuh. Wa idza rafa'ahu, kalau diangkat kepalanya, tahdaru minhu juman kallu'lu, itu seperti mutiara yang menetes itu ya, air keringatnya itu Nabi Isa alaihissalam. Wala yahillu likafirin, wala yahillu likafirin yajidu riha nafasahu illa mata. Jadi seorang kafir manapun yang itu mendapati nafasnya Nabi Isa alaihissalam itu pasti akan mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu, sedangkan nafasnya itu akan mencapai jauhnya itu sampai jauhnya pandangan beliau. Ya, bagi yang bertemu dengan beliau itu berarti otomatis ya mati dari kalangan orang-orang kafir. Ini angin ya. Ya, sekarang kita ini corona, itu sekitar angin aja bisa membunuh itu. Ya, mungkin hampir seperti itu ya. Karena ada mengatakan ini corona bisa tersebar lewat udara. Walau alam bisa apakah benar? Katanya dari WHO. Gitu. Kalau itu nafasnya Nabi Isa saja itu bisa membunuh orang-orang kafir dengan jarak pandangan beliau. Wa yakunu nuzulu ala Thaifah al-Mansurah. Nabi Isa alaihi salam itu turun di kalangan Thaifah al-Mansurah. Maka di akhir zaman itu akan ada Thaifah al-Mansurah, yaitu sekelompok orang yang selalu berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama. Nih. Itu tidak banyak. Nih, ada Thaifah al-Mansurah. Maka dalam sebuah hadis disebutkan la tazalu Thaifatun min ummati zahirin 'ala al-haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum 'ala dhalik. Ya, akan tiba di suatu masalah, ya'ti apa namanya, akan senantiasa ada dari kalangan umatku ini sekelompok orang yang selalu zahirin 'ala al-haqq, selalu dalam kebenaran, di atas kebenaran itu. La yadhurruhum man khadalahum, tidak akan membuat mereka itu, tidak membahayakan mereka, tidak membawa pengaruh kepada mereka itu apa yang membuli mereka, entah yang mencibir mereka ataupun yang menyakiti mereka nih, sampai datang perintah Allah, sampai datang urusan atau perintah hari kiamat nih, Allah Subhanahu wa taala, itu akan senantiasa ada. Maka syariat jihad di jalan Allah itu tidak akan terhenti sampai hari kiamat. Al-jihadu ma'udun ila yaumil qiyamah, syariat jihad berperang itu akan selalu ada sampai hari kiamat. Dan siapa yang memikul itu? Orang-orang yang dari Thaifah al-Mansurah, sekelompok orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pengikut nanti Nabi Isa dan Al-Mahdi yang ada di negeri Syam, yang saat ini terjadi huru-hara, huru-hara di negeri Syam itu, terutama di Suriah. Allati tuqatilu 'ala al-haqqi, yang selalu berperang di atas kebenaran. Wa taqunu mujtami'ah li qitalid dajjal, mereka bersatu untuk memerangi dajjal. Fa yanzulu waqt waktu iqamatish shalah, dan dia turun, beliau turun ketika waktu iqamatush shalah, namun beliau tetap sholat di belakang seorang imam. Imam yaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Imam Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah, itu keturunan Fatimah. Muhammad bin Abdullah namanya. Kemudian bagaimana Dajjal itu meninggal, matinya gimana? Ya, matinya Dajjal itu di tangan Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, ketika Dajjal itu muncul di muka bumi, itu kecuali di Makkah dan Madinah, pengikutnya sudah banyak, fitnah sudah menyebar di muka bumi, tidak ada yang selamat dari fitnahnya kecuali hanya sekelompok orang dari kalangan orang yang beriman, sedikit saja dari kalangan yang beriman. Inda dzalika yanzilu Isa bin Nabi Isa alaihi salam, turun ketika itu di tadi di menara putih di timur Damaskus. Yang menyatu kepada beliau, bergabung kepada beliau itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Wa yasiru bihim, kemudian beliau berjalan kepada bersama orang-orang tadi, orang-orang yang beriman tadi untuk mencari ad-dajjal. Wa yakunu ad-dajjal 'inda nuzul Isa mutawajjihan nahwa Baitul Maqdis. Dan ketika turunnya Nabi Isa salam itu, Nabi Dajjal itu sedang menuju Baitul Maqdis. Maka fayalhaqu bihi Isa 'inda babi Luddin, maka bertemu dengan Nabi Isa. Dajjal tadi bertemu dengan Nabi Isa di bab Luddin, di bab Luddin. Ya, Luddin itu di Lud itu adalah salah satu apa tempat yang ada di Palestina dekat dengan Baitul Maqdis. Di sana bertemu dengan Nabi Isa. Dajjal bertemu dengan Nabi Isa. Fa idza ra'ahu Dajjal, ketika Dajjal melihatnya, wah, langsung meleleh seperti karam itu meleleh. Fa yaqulu Isa alaihi salam inna li fika dharbah lan tafuduni, bisa memukul yang tidak bisa dihindari oleh Dajjal. Fa yatadarakahu Isa, dikejar Nabi Isa dan akhirnya dibunuh dengan hirbah. Hirbah ini tombak yang kecil. Fa yanhazimu atba'uhum, dan pengikut-pengikut Dajjal pun akan dikalahkan, akan kalah. Poranda akan lari-lari, kemudian orang-orang yang beriman mengejar mereka, membunuh mereka, berperang membunuh mereka, sampai pohon dan batu-batu, sebagaimana disebutkan dalam hadis, mengatakan, "Ya Muslim, wahai Muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza Yahudiyun khalfi, ini orang Yahudi ada di belakangku, ta'ala faqtulhu, kemari bunuhlah." Bunuhlah orang Yahudi ini. Jadi ini pohon ghorqat nih. Illal ghorqat, kecuali ghorqat, kecuali pohon ghorqat. Fa innahu min syajari zahud, karena Yahud, karena ghorqat adalah pohonnya orang Yahudi. Maka sekarang orang-orang Yahudi itu pada menanam pohon ghorqat. Kisah ini disebutkan dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Kemudian bagaimana kita melindungi diri kita dari fitnah Dajjal? Innahu man ma min nabiyyin illa wa anzara ummatahu fitnatad Dajjal. Tidak ada satu nabi pun melainkan itu semuanya nabi itu memperingatkan kepada umatnya tentang bahaya fitnahnya Dajjal. Nah, Nabi Muhammad SAW yang cinta kepada umatnya juga memperingatkan tentang fitnah Dajjal yang sangat besar itu, karena Dajjal itu akan keluar di umat beliau. Nih, di umat yang terakhir. Walianna akhir umam. Wa rasuluna sallallahu alaihi wasallam wa khatimul anbiya wal mursalin. Sedangkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi dan rasul, maka pasti keluar di umat beliau. Wa ilaikum jami'an al wasail allati taj'aluna nanju bi idznillah. Di sini disebutkan beberapa wasilah yang bisa kita lakukan supaya selamat dari fitnah Dajjal. Yang pertama adalah al-i'tishamu billah. Kita ini bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada ini, meningkatkan keimanan, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang mulia. Kita pelajari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kalau ada waktu kita mungkin bisa bahas asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai dan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Dajjal itu adalah dia tetap, dia itu sebenarnya juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang matanya buta, dan Allah itu tidak buta. Nih. Wa annana lan nara rabbana hatta namut, dan kita tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati. Ini informasi yang penting sekali, bahwa ketika Dajjal muncul dia mengaku sebagai Tuhan, kita tidak akan melihat Tuhan Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah mati. Adapun Dajjal itu akan dilihat manusia ketika dia keluar, baik yang beriman maupun yang kafir sebelum mati. Ini yang pertama yang membedakan. Kemudian yang kedua, kita berlindung kepada Allah dengan membaca perlindungan ini dari fitnah Dajjal, terkhusus itu setelah kita sholat. Ini tadi di akhir sholat, itu setelah kita membaca tasyahud sebelum salam. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa di salat itu, "Allahumma inni a'udzu bika min adabil qabr." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. "Wa a'udzu bika min adabil jah." Ini kalau di sini "wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal" langsung Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masiihid dajjal. Tapi lengkapnya "Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal." Dalam riwayat yang lain seperti itu. Ini hadis riwayat Bukhari. Di riwayat yang lain, ini dengan redaksi yang lain. Yang ketiga, hifdzu ayatin min suratil kahfi, menghafal beberapa ayat dalam surat Al-Kahfi. Nabi Muhammad SAW merintahkan kepada kita untuk membaca di awal surat Al-Kahfi itu ya, 10 awal pertama di surat Al-Kahfi. Kemudian juga dalam riwayat yang lain disebutkan di akhir, 10 akhir surat Al-Kahfi. Ya, asro ayat, 10 ayat di awal atau di akhir. Ya, kalau belum bisa menghafal ya minimal kita sering membaca itu. Man adrakahu minkum falyaqra alaihi, siapa yang bertemu dengan Dajjal maka dia hendaknya membaca surat itu, jadi awal surat Al-Kahfi itu di hadapannya, dibaca surat Al-Kahfi itu. Dan kita pelajari juga maknanya, artinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidhu 10 ayatin min awali suratil kahfi usima min ad-dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari Dajjal, yaitu dilindungi dari fitnahnya. Yang keempat, al-firaru min ad-dajjal, kita lari dari Dajjal, menjauhi, jangan mendekat. Wal afdhalu sukna Makkah wal Madinah, yang paling afdal, paling mulia itu adalah Makkah dan Madinah. Karena Dajjal tidak akan masuk ke dua kota itu. Maka seorang muslim ketika Dajjal nanti keluar, hendaknya dia menghindar dari Dajjal. Kalau bisa masuk ke dua kota itu bagus, kalau tidak ya berarti cukup diam, tidak mendatangi. Wa dzalika lima ma'ahu minasyubhat, karena dia membawa syubhat dan apa itu seperti mukjizat ya, hal-hal yang menakjubkan, yang besar, dan kadang kita tidak bisa kuat dengan fitnah itu. Nih, yang Allah Subhanahu wa taala itu atas izin Allah juga sebenarnya. Nih, untuk memberikan fitnah kepada manusia. Fa innahu ya'tihi ar-rajul, ada seorang lelaki, wa yahwa wa yadhunnu fi nafsihi al-iman was-sabat, dia merasa yakin sekali dia beriman dan teguh dengan keimanannya. Tapi akhirnya dia mengikuti Dajjal juga karena terfitnah dengan fitnahnya Dajjal. Maka tidak boleh kita sombong, kita menjauh dari Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'a bid-Dajjal falyan anhu." Siapa yang melihat Dajjal atau mendengar kedatangan Dajjal, maka hendaknya dia menghindar, menjauh darinya. "Fa wallahi, demi Allah, ada seseorang yang mendatanginya, wa huwa yahsabu annahu mu'min." Dia mengira bahwa dirinya itu, dia yakin dia seorang mukmin. Faidba'uhu, tiba-tiba dia mengikuti, tetap mengikuti Dajjal. Ya, mimma yuba'athu min asyubahat. Kenapa? Karena ya dia memberikan syubhat itu. Au lima yuba'athu bihi min asyubahat. Ya, kalau dia membawa banyak syubhat, maka orang beriman pun dia bisa ikut. Ya, tadi doa yang bisa, atau empat hal yang bisa kita lakukan ketika kita bertemu dengan Dajjal. Pelajaran bisa kita ambil dari kisah ini adalah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang gaib, wa kana min bainiha al-masih al-dajjal. Faqad akhbara, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebelum beliau melihatnya, dan setelah itu dilihat oleh Tamim Ad-Dari, dan Tamim Ad-Dari menyebutkan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW, dan ternyata sama dengan kabar yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Yang kedua, fitnah Masih Ad-Dajjal adalah fitnah yang terbesar di muka bumi semenjak diciptakan Nabi Adam AS hingga hari kiamat. Nih. Kemudian yang ketiga, setiap kullu man kadzaba 'ala, siapa yang berdusta atas nama kepada Allah Subhanahu wa taala, maka endingnya itu adalah dia akan menyakitkan. Akhirnya dia akan mendapatkan akibatnya, itu yang menyakitkan, seperti Dajjal alaihissalam. Kemudian yang keempat, yang terakhir untuk menutup kajian kita di surah ini, Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan kebaikan kecuali mengabarkan kepada kita, dan tidak ada keburukan melainkan beliau telah memperingatkannya kepada kita. Dan salah satu bentuk kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya adalah selalu mewanti-wanti memperingatkan umatnya akan kedatangan Dajjal dengan fitnahnya, atau fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, dan mengabarkan kepada kita bagaimana kita selamat dari fitnah itu. Semoga bermanfaat. Karena sudah adzan, selamat berbuka. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.